Apakah salawat bisa untuk ruqyah? Wallahu a'lam. Setahu saya, ayat-ayat Allah SWT atau dikir-dikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi salawat disunnahkan, dianjurkan setiap kita berdoa. Jadi setiap kita berdoa, jangan lupa doakan Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita meruqyah, di antaranya kan ada doa kita. Allahumma rabban nas, atibil ba's, wasyfi anta syafi. Dan terus, tentunya kita doakan pula dalam doa tersebut Rasulullah SAW. Jadi kaitannya bukan dengan ruqyahnya, kaitannya dengan setiap kita doa, jangan lupakan Rasulullah SAW. Hendaklah kamu salawat, mendoakan salawat untuknya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.